Dari hadis-hadis yang telah kita bacakan pada pertemuan yang lalu tentang diharamkannya durhaka kepada kedua orang tua dan diharamkannya memutus tali silaturahim. Qala syarh, berkata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, هذه الأحاديث كلها تدل على تحريم قطيعة الرحم وعقوق الوالدين. Hadis-hadis ini seluruhnya menunjukkan atas diharamkannya memutus tali silaturahim dan diharamkannya perbuatan durhaka kepada kedua orang tua. Waqad sabaqa laha nadha'iru, dan telah lewat hadis-hadis yang semisal dengan hadis-hadis tersebut. Wa mimma fihi ziyadatun amma sabaqa hadithu Abdillah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma. Dan di antara hadis yang ada tambahan padanya, tambahan dari hadis-hadis yang telah lewat, yaitu hadis Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma, bahwa anna Nabiya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qal, bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau bersabda, minal kabairi syatmur rajuli walidayhi, termasuk dari perbuatan dosa besar adalah seseorang memaki atau mencela kedua orang tuanya. Ya'ni sabbahuma wa la'nahuma kama ja'a dhalika fi riwayatin ukhra. La'ana Allahu man la'ana walidayhi. Qalu, ya Rasulullah, kaifa yashtumu ar-rajulu walidayhi? Li anna hadha amrun mustaghrabun wa amrun ba'idun. Qala na'am, yasubbu aba ar-rajul fa yasubbu abahu wa yasubbu ummahu fa yasubbu ummahu. Maksud dari as-syatam adalah mencelanya dan melaknat keduanya atau mengutuk keduanya, sebagaimana hal itu disebutkan dalam riwayat yang lain. Rasulullah alaihissalatu wassalam mengatakan, Allah melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. Maka para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana seseorang mencaci maki kedua orang tuanya? Di antara makna laknat adalah mencela atau mencaci maki. Bagaimana bisa ada seorang dia memaki atau mencela kedua orang tuanya? Yani mencela atau mencaci maki kedua orang tua perkara yang aneh dan perkara yang jauh. Dan ini sulit dibayangkan ada orang atau seorang anak yang mencaci maki kedua orang tuanya. Maka Nabi menjawab, "Na'am, iya ada, yaitu seseorang mencela ayah orang lain. Lalu orang tersebut mencela ayahnya. Dan dia mencela ibu orang lain, lalu orang tersebut mencela ibunya. Wa dzalika tahdzirun min ay yakuna al-insanu sababan fi syatmi walidayhi bi ayatiya ila syakhsin fayashtuma waliday asyakhs fayuqabilahu asyakhsul akharu bil mithli wa yashtuma walidayhi. Hadis ini merupakan tahdzir, peringatan, jangan sampai seseorang menjadi sebab dicelanya, dimakinya kedua orang tuanya, yaitu dia datang kepada orang lain, mendatangi orang lain, lalu dia mencela kedua orang tua orang tersebut, orang lain tersebut. Lalu orang lain tersebut membalasnya dengan yang semisal, sehingga dia mencela, mencaci maki kedua orang tuanya. Wala ya'ni dzalika annahu yajuzu lisani ayashtuma waliday ar-rajuli. Bukanlah maksud dari hadis ini bahwa diperbolehkan bagi orang yang kedua, yang dia kedua orang tuanya dicela, dicaci maki oleh temannya. Hadis ini bukan artinya boleh bagi orang kedua untuk membalas, mencela, mencaci maki kedua orang tua laki-laki tersebut yang memulai mencela dua orang tuanya. Yannahu la taziru waziratu wizra ukhra. Dikarenakan seseorang atau orang yang berbuat dosa tidak akan memikul dosa orang lain, sebagaimana yang Allah jelaskan dalam Al-Quran surat Fatir ayat yang ke-18. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Dan orang yang berbuat dosa tidak akan memikul dosa orang lain. Walakinnahu fil adati wa tabi'ati annal insana yujazi ghayrahu bimithli ma fu'ila bihi. Faidha sabbahu sabbahu. Akan tetapi secara adat kebiasaan dan tabiat, bahwasanya seseorang itu akan membalas perbuatan orang lain dengan sesuatu yang semisal, serupa dengan perbuatan yang diperlakukan atau diberikan kepadanya. Maka apabila ada orang lain yang mencela dia atau mencela kedua orang tuanya, dia pun akan membalas mencela kedua orang tua orang tersebut. Wa dzalika kama qala ta'ala, hal itu sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Ta'ala. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillahi fayasubbullaha adwan bighairi ilm. Al-An'am 108. Dan janganlah kalian mencela, mencaci maki sesembahan-sesembahan yang mereka sembah selain Allah, karena nantinya mereka akan mencela, mencaci maki Allah, mencaci maki Allah dengan melampaui batas, tanpa ilmu, tanpa pengetahuan. Lidzalika lamma kana sababan fi sabbi walidayka kana alaihi ismu dzalik. Oleh karena itulah ketika sang anak menjadi sebab dicelanya, dicaci makinya kedua orang tuanya, maka dia mendapatkan dosa perbuatan mencela kedua orang tua. Walaupun dia tidak langsung mencela kedua orang tuanya, tetapi dia menjadi sebab kedua orang tuanya dicela, maka dia mendapatkan dosa, yaitu dosa mencela kedua orang tua. Qala tsumma dzakara al-mu'allif rahimahullah hadits al-Mughirah ibnu Syu'bah radhiyallahu an. Kemudian penulis rahimahullah menyebutkan hadis Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu an. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam beliau bersabda, inna Allah ta'ala harrama alaikum uquqal ummahati wa man'anuhati wa wa'dal banati. Sesungguhnya Allah ta'ala telah mengharamkan atas kalian durhaka, perbuatan durhaka kepada para ibu, dan perbuatan mencegah atau tidak mau mengeluarkan sesuatu yang menjadi kewajibannya, dan perbuatan meminta sesuatu yang bukan haknya, dan perbuatan mengubur anak-anak perempuan hidup-hidup. Asyhadu min hadzal haditsi qauluhu uquqal ummahat. Dan yang menjadi pembahasan kita dari hadis ini adalah sabda beliau alaihi salatu wassalam, uquqal ummahat. Dan Allah, atas sesungguhnya Allah mengharamkan atas kalian perbuatan durhaka kepada para ibu. Wa huwa qad'u ma yajibu lahunna minal birri, yaitu tidak berbuat kebaikan yang menjadi hak mereka, yang merupakan kewajiban anak-anaknya. Memutus perbuatan baik yang menjadi kewajiban sang anak, yang merupakan hak para ibu. Artinya tidak berbuat baik kepada mereka, tidak berbakti kepada mereka, dan sebaliknya berbuat yang jelek, yang merupakan lawan dari albir, kebaikan. Amma wa'dal banati, adapun wa'dul banat, fahuwa dafnuhunna ahya'an, maksudnya mengubur mereka, anak-anak perempuan, hidup-hidup. Wa dzalika li annahum fil jahiliyyati kanu yakrahuna al banat, yang demikian itu dikarenakan mereka kaum musyrikin di zaman jahiliyah, mereka tidak menyukai al banat, anak-anak perempuan. Wa yu'ayyibuna baqa'al binti 'inda ar-rajul, dan mereka menganggap aib kalau seseorang memiliki anak perempuan. Sehingga kalaupun dibiarkan hidup hanya untuk meneruskan garis keturunan, mungkin disisakan satu atau berapa, sisanya dibunuh. Wa yaquluna inna baqa'al binti 'inda ar-rajuli masabbatun lahu, dan mereka orang-orang jahiliyah mengatakan sesungguhnya memiliki anak perempuan bagi seorang adalah sebab datangnya celaan untuknya, akan dihina, dicemooh, dicela. Punya anak perempuan buat apa? Tidak bisa membantu orang tuanya berperang, tidak bisa dibanggakan dan seterusnya. Merasa hina, lemah, merasa terhina, rendah ketika memiliki anak perempuan. Oleh karena itu mereka membunuhnya dengan cara menguburnya hidup-hidup. Ini perbuatan jahiliyah. Fakanu wal a'yadu billahi ya'tuna bil binti fayahfiruna laha khufratan wa yadfinunaha wa hiya hayyatun. Maka mereka orang-orang musyrikin di zaman jahiliyah, wal a'yadu billah, mereka membawa anak perempuannya lalu membuat suatu lubang untuknya, yakni untuk menguburkannya, dan mereka menguburkan anak perempuan tersebut dalam keadaan hidup-hidup. Allah Ta'ala berfirman menjelaskan tentang perbuatan orang-orang jahiliyah tersebut. Wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat, dan apabila anak perempuan atau bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup, su'ilat ditanya, karena dosa apa dia dibunuh, dikubur hidup-hidup. At-Takwir 8-9. Faharamallahu dzalika, maka Allah mengharamkan perbuatan tersebut, mengubur anak perempuan hidup-hidup. Wa wala syakka min akbaril kabairi, dan tidak diragukan lagi, mengubur anak perempuan hidup-hidup termasuk dosa besar yang paling besar. Wa idza kana qatlul ajnabi al mu'mini sababan lil khuludi fin nari kama qala ta'ala wa may yaqtul mu'minan muta'ammida fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu alayhi wa la'anahu wa a'adda lahu 'adaban 'azima. An-Nisa 93. Dan siapa saja yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya adalah neraka jahannam khalidan fiha, dia kekal di dalamnya. Di antara tafsirnya adalah dia tinggal lama menetap di neraka jahannam, dan Allah murka kepadanya, Allah melaknatnya, dan Allah siapkan baginya azab yang besar. Fal qarabatu asyaddu asyaddu, maka membunuh kerabat, bahkan kerabat yang paling dekat, anak, anak perempuan, tentunya asyaddu asyaddu, lebih besar lagi dosanya, lebih besar lagi daripada membunuh orang lain yang bukan kerabatnya. Membunuh orang lain yang bukan kerabatnya, orang mukmin, dengan sengaja balasannya seperti ini, yaitu jahannam, kekal di dalamnya atau lama tinggal di dalamnya, dimurkai oleh Allah, dilaknat oleh Allah, dan disiapkan azab yang besar. Bagaimana dengan perbuatan membunuh kerabat sendiri atau anak dia sendiri? Tentunya jauh lebih besar. Na'udzubillah min dzalik. Perbuatan yang sangat-sangat besar dosanya. Wa man anu hati, dan perbuatan yang berikutnya yang diharamkan oleh Allah adalah man'an. Yani ayyakuna insanu jamu'an manu'an. Maksudnya seseorang itu punya sifat jamu', mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Mengumpulkan, menumpuk-numpuk harta sebanyak-banyaknya, semaksimal mungkin. Manu'an, tetapi tidak mau mengeluarkan hartanya untuk melaksanakan kewajiban dia berkaitan dengan hartanya. Tidak mau mengeluarkan zakatnya, infaknya, dan seterusnya. Yamna'u ma yajibu alaihi badluhu minal mali. Dia tidak mau mendermakan hartanya yang merupakan kewajiban dia, apakah zakat atau yang lainnya. Wa yatlubu ma laisa lahu, dan sebaliknya dia meminta sesuatu yang bukan haknya, sudah tidak mau mengeluarkan kewajibannya. Sebaliknya dia meminta harta yang bukan haknya. Fahati, lalu perbuatan yang diharamkan yang ketiga adalah hati wa hati wa man'an wa hati. Yani a'tuni al-mala, maksudnya mereka mengatakan berikan, atau dia mengatakan a'tuni al-mala, berikan oleh kalian kepadaku harta, mana jatahku, mana bagianku. Padahal dia tidak punya bagian, tidak punya hak, tetapi dia ingin dan terus mencari sesuatu yang bukan haknya. Wa man'an ayamna'u ma yajibu alaihi. Wa man'an, yakni dia tidak mau mengeluarkan sesuatu yang menjadi kewajibannya. Fa in hadza aydhan mimma haramahu Allah 'azza wa jalla. Maka sesungguhnya perbuatan ini, tidak mau mengeluarkan hartanya yang menjadi kewajiban dia, ini termasuk perkara yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Li'annahu la yajuzu lil-insani an yamna'a ma yajibu 'alaihi badluhu minal mali. Dikarenakan sesungguhnya tidak boleh bagi seorang untuk menghalangi dirinya mengeluarkan harta yang menjadi kewajiban dia. Wa la yajuzu an yas'ala ma la yastahiqqu. Dan sebaliknya tidak boleh bagi seorang meminta harta yang bukan haknya. Fakilahuma haramun, maka kedua-duanya itu perbuatannya ini haramkan. Walihada qala, karena inilah Rasulullah alaihissalatu wassalam mengatakan inna Allah ta'ala harma alaikum uquqal ummahati wa man'an wahati. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah mengharamkan atas kalian perbuatan durhaka kepada para ibu, tidak mau mengeluarkan kewajibannya dari harta yang dia miliki, dan meminta harta yang bukan hakmu. Tiga perbuatan yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Wa kariha lakum qila wa qala. Kemudian Rasulullah alaihi salatu wassalam melanjutkan, dan Allah membenci untuk kalian qila wa qala, dikatakan dan katanya, wa kasratas suali, dan banyak meminta, banyak bertanya, wa idha'atal mali, dan menyia-nyiakan harta. Kariha wa harama laisa bainahuma farqun, kata Syekh rahimahullah, kalimat atau kata kariha yang artinya membenci, Dan harama yang artinya mengharamkan itu tidak ada perbedaan antara keduanya. Artinya apa? Sama maknanya. Li'annal karohata fi lisani syari'i ma'naha at-tahrim. Dikarenakan al-karoha, kebencian atau sesuatu yang dibenci, pada lisan asy-syari' berletak syariat, itu maknanya at-tahrim, diharamkan atau pengharaman. Walakinna hadza wallahu a'lamu min babi ikhtilafi ta'biri faqat. Angkat tapi hal ini diungkapkan dengan kalimat syariha wallahu a'lam, itu hanya dari bab atau masalah ikhtilafi ta'bir, perbedaan ungkapan saja. Ungkapannya berbeda, kariha di tempat yang lain atau sebelumnya harrama, tetapi maknanya sama. Kariha lakum qila wa qala, Allah membenci untuk kalian qila wa qala, yakni naqlal kalami wa kathrata ma yatakallamul insanu wa yusarthiru wa yusarthiru bihi wa ayyakuna laysa lahu hammun ilal kalamu finnasi. Maksudnya menukilkan, menyampaikan kalam dan memperbanyak menyampaikan ucapan atau pembicaraan manusia, dan memperbanyak pembicaraan tentang manusia, membicarakan atau menyampaikan tentang apa yang dibicarakan manusia, dan juga membicarakan tentang manusia itu sendiri, bagaimana si fulan, si ala, dan seterusnya. Dan dia tidak memiliki keinginan, tujuan kecuali al-kalamu finnas, membicarakan manusia, ngomongi, menggunjing manusia. Qalu kadza wa qila kadza. Mereka mengatakan qalu kadza. Mereka berkata demikian, wa qila kadza, dan katakan demikian, katanya demikian, dikatakan demikian, katanya fulan demikian dan demikian. Berita-berita yang tidak jelas kebenarannya. Wala siyama idza kana hadza fi a'radi ahli al-ilmi wa a'radi ulatil umuri. Fa innahu sayakunu ashadda wa shadda karahatan 'indallahi 'azza wa jalla. Terlebih lagi apabila yang dibicarakan adalah kehormatan para ulama, orang-orang yang berilmu, dan kehormatan para penguasa, para pemimpin, maka tentunya lebih dibenci dan lebih dibenci lagi di sisi Allah 'azza wa jalla. Yani lebih diharamkan lagi. Membicarakan manusia itu haram, apalagi membicarakan kehormatan orang yang mulia, yang memiliki kedudukan di tengah-tengah masyarakat, yakni para ulama dan juga para penguasa, yang mereka kalau dijatuhkan tentunya efeknya, mudaratnya lebih besar. Tidak akan ditaati fatwa-fatwa para ulama yang dijatuhkan, dan juga perintah-perintah para penguasa tidak akan ditaati ketika dijatuhkan kehormatan dan dibawa mereka. Maka dosanya jauh lebih besar daripada membicarakan atau menggunjing muslim biasa. Wal insanu al-mu'minu huwa alladhi la yaqulu illa khairan. Sementara seorang mukmin, mukmin yang baik, mukmin yang sebenarnya, mukmin sejati, maka adalah orang yang dia tidak berbicara illa khaira, kecuali kebaikan. Kama qala an-nabiy alaihi salatu wassalamu, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka ucapkanlah ucapan yang baik atau diamlah. Bahkan dalam hadis yang lain disebutkan bahwa orang yang sarsarun, yang banyak bicara, bermulut besar, banyak omong, Yang penting asal ngomong yang tidak jelas manfaatnya, atau bahkan bicarakan manusia, atau berita-berita yang tidak jelas, itu termasuk orang yang paling jauh tempat duduknya dengan Nabi alaihi salatu wassalam, dan yang paling dibenci oleh Nabi alaihi salatu wassalam, yaitu arsar-sarunya, orang yang banyak bicara dalam perkara yang tidak bermanfaat. Maka berarti hadis ini memberikan bimbingan kepada kita agar kita menjaga lisan-lisan kita. Dan bahkan Allah subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan kepada kita bahwasanya kebanyakan bisikan dan pembicaraan manusia itu tidak mengandung kebaikan. La khairu fi katsirin min najwahum illa man amara bisadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Tidak ada kebaikan pada banyak pembicaraan dan bisikan mereka kecuali bisikan pembicaraan orang yang memerintahkan menyuruh sedekah, atau yang menyuruh berbuat baik, atau yang mengadakan perbaikan di antara manusia. Tiga hal ini yang menjadi pengecualian yang mengandung kebaikan dalam najwa ataupun pembicaraan-pembicaraan manusia. Maka kita berupaya untuk tidak keluar dari tiga hal ini dalam pembicaraan-pembicaraan kita, yaitu yang pertama pembicaraan menyuruh orang lain, menganjurkan, mendorong orang lain sedekah. Pembicaraan yang mengandung kebaikan atau menyuruh orang lain berbuat baik, amar ma'ruf dan nahi mungkar. Dan juga pembicaraan yang berisi upaya untuk mengadakan perbaikan, perdamaian di antara manusia. Itulah tiga hal yang mengandung kebaikan dari pembicaraan kita. Oleh karena itu isilah waktu kita dengan pembicaraan yang baik. Kalau tidak, kata Nabi alaihissalatu wassalam, liyasmut, hendaknya diam. Kalau tidak bisa berbicara dengan pembicaraan yang baik. Dan juga para ulama telah memberikan nasihat kepada kita dalam masalah ini. Masalah menjaga pembicaraan, termasuk juga pertemuan dengan manusia. Kenapa? Pembicaraan tidak akan terjadi kecuali seseorang bertemu dengan orang lain. Ya kalau dia bicara sendiri orang tidak beres, bermasalah. Yang namanya pembicaraan adalah minimal dua orang, A dengan B berbicara. Ketika apa? Berjumpa, bertemu, terjadi pembicaraan. Maka ada adab-adab liqa'un nas. Bertemu, berjumpa dengan manusia. Maka diantara adabnya atau yang dinasihatkan oleh para ulama adalah seperti yang diucapkan oleh al-imam Abu Abdillah Al-Humaydi rahimahullah. Beliau mengatakan, liqa'un nasi laisa yufidu syai'a. Berjumpa dengan manusia itu tidak memberikan faedah sedikit pun. Liqa'un nasi laisa yufidu syai'a siwal hadayani min qila wa qali. Selain ucapan tidak karuan, al hadayan itu igawan, ucapan enggak jelas, katanya begini begitu enggak jelas, seperti orang yang mengigau yang tidak ada manfaatnya. Dari qil wa qal, qilin wa qali, dari ucapan katanya begini, dikatakan demikian, katanya sifulan begini, dan seterusnya. Qila wa qal. Fa'aqlil min liqa'in nasi illa. Oleh karena itu, persedikit perjumpaan dengan manusia, kecuali li'akhdil ilmi au islahi hali. Kecuali untuk mengambil ilmu atau memperbaiki keadaan, keadaan manusia, keadaan lingkungan, baru dia berjumpa dengan manusia. Artinya apa? Akhdul ilmi, mengambil faedah ilmu. Si fulan punya ilmu apa? Ini, nah kita datangi fulan, belajar, ngambil faedah darinya. Itulah liqa'un nas yang yufidu syai'an. Memberikan faedah, faedah ilmiah Tetapi kalau tidak ada seperti itu, tidak ada faedah mengambil ilmu atau memperbaiki kondisi manusia dan lingkungan, maka masuk pada al-hadayan qil wa qal, katanya-katanya, ucapan yang tidak jelas, tidak karuan. Karena itu, ya, nasihat buat kita semuanya memaksimalkan perjumpaan antara kita dengan yang lainnya, terutama perjumpaan yang sifatnya manfaat sebenarnya, yaitu apa? Ronda misalkan. Masya Allah, tugas yang mulia menjaga pondok, menjaga ikhwan dan akhwat, atau para santri atau santriwati yang sedang berada di pondok supaya aman, ada ronda. Maka di situ ada waktu luang banyak, ada pertemuan dengan manusia. Maka maksimalkan waktu tersebut untuk apa? Mengambil faedah ilmu atau faedah yang lainnya, atau memperbaiki pembicaraan, bagaimana program-program kita, bagaimana apa yang perlu kita lakukan, rencana ke depan, atau setidaknya memurojaah ilmu yang telah kita dapatkan. Di antara ilmu yang jarang dipelajari, jarang dibahas, adalah ilmu al-faraid, ilmu waris. Maka sangat baik kalau kita di sela-sela waktu luang, waktu ronda dan sebagainya, murojaah. Ayo, fulan bagiannya berapa? Siapa yang mendapatkan al-fard? Di apa? Dibahas. Sambil menikmati hidangan yang ada, kita murojaah ilmu yang jarang dibahas. Dan ini memang ilmu al-faraid, ilmu yang pertama kali diangkat dari umat Islam. Mengapa? Karena banyaknya atau umumnya tidak diperhatikan, tidak dipelajari. Padahal kalau dipelajari, insya Allah mudah. Asal apa? Niatan yang benar, semangat, dan pelan-pelan. Ya, Anda pribadi termasuk yang mengalaminya. Sekian kali belajar, sulit memahami. Tetapi alhamdulillah dengan berlalunya waktu dan terus ditekuni, alhamdulillah dengan murojaah dengan sebagian ikhwah, akhirnya bisa sedikitnya memahami. Jadi antara yang terpenting dalam masalah ilmu tersebut adalah bagian-bagian ashabul furud, ahli waris yang mendapatkan bagian tertentu, apakah setengah, seperempat, atau seperdelapan, diapalkan, atau dua per tiga, sepertiga, seperenam, hanya enam, enam bagian dari enam, ya ada enam poin dalam masalah bagian warisan, tidak lebih dari itu, enam ini diapalkan, ada sebelas, kalau kita mau menghafalkannya insya Allah bisa, mudah, sedikit demi sedikit, akhirnya apa, hafal. Nanti setelah menghafalkan hal ini, akan mudah untuk bisa menyelesaikan permasalahan warisan yang kita hadapi, minimalnya untuk kita sendiri. Ya, saya kalau meninggal, berapa ya bagiannya? Ahli waris saya. Atau itu saya meninggal. Atau orang tua kita meninggal. Itu insya Allah kalau kita gunakan ya, waktu luang yang ada untuk ini, membahas ilmu waris yang jarang dibahas. Yang kedua, ilmu tentang apa? Zakat itu jarang dibahas. Ketiga, ilmu tentang haji jarang dibahas. Keempat, ilmu tentang al-buyu, jual beli. Empat ilmu yang Anda lihat jarang dibahas. Jarang apa? Dibicarakan. Maka diharapkan empat ilmu ini kita mulai untuk membahas. Kenapa? Jarang sentuh. Jarang dibahas. Maka kita hidupkan untuk kita amalkan dan untuk menghidupkan syariat Islam. Allah Ta'ala a'lamu bishawab. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.